Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 20. Kalimat kunci hari ini adalah... Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Apakah Anda pernah menyanyikan lagu Jepang? Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Sebelumnya Anna tersesat di Shinjuku, namun dengan selamat bertemu kembali dengan kawan-kawannya Sakura dan Rodrigo. Kini mereka mendatangi tempat karaoke. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 20. Kalimat kuncinya adalah Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Apakah Anda pernah menyanyikan lagu Jepang? Anna-san wa Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. Donna kyoku ga tokui? Anime no kyoku desu. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Rodrigo bertanya kepada Anna, Anna-san wa Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Apakah Anna pernah menyanyikan lagu Jepang? Anna-san. Maksudnya berbicara kepada Anna. Wa adalah partikel penanda topik. Nihon adalah Jepang. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Uta adalah lagu. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Utatta adalah bentuk ta dari utaimasu yang artinya menyanyi. Jika Anda menambahkan koto pada bentuk kamus atau bentuk ta dari kata kerja, Anda mengubah kata kerja itu menjadi kata benda. Misalnya untuk utatta koto. Jika Anda tambahkan koto pada bentuk ta dari kata kerjanya, Anda dapat membicarakan mengenai apa yang pernah Anda lakukan sebelumnya, yaitu pengalaman Anda. Di sini, utatta koto. Maksudnya, pengalaman pernah menyanyikan. Nga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Dalam hal ini, arimasu ka? Berarti, apakah Anda pernah punya pengalaman melakukan sesuatu? Ini terdiri dari arimasu yang berarti punya, kata kerja yang berarti kepemilikan, dan partikel ka yang mengubah kalimat menjadi pertanyaan. Di pelajaran 7, arimas berarti sesuatu berwujud atau ada. Di pelajaran 9, ini artinya suatu acara diselenggarakan. Kini kita telah mempelajari bahwa arimas juga punya arti memiliki sesuatu, seperti misalnya pengalaman. Kini mari kita berlatih mengatakan kalimat kunci hari ini. Apakah Anda pernah menyanyikan lagu Jepang saat Anda mengatakan utatta koto? Tahan nafas satu ketuk setelah uta dan berbicara dengan intonasi yang menanjak pada akhirnya. Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Kemudian Anna menjawab, Hai, arimasu. Ya, saya pernah. Hai adalah ya. Di sini, arimasu berarti saya pernah. Apa yang harus saya jawab kalau saya belum pernah menyanyikan lagu Jepang? Ucapkan, Iye, arimasen. Tidak, belum pernah. Mari berlatih mengucapkan baik jawaban positif maupun negatifnya. Mohon ucapkan mengikuti contoh berikut ini. Hai, arimasu. Iye, arimasen. Selanjutnya, Sakura bertanya, Donna kyoku ga tokui? Lagu macam apa yang kamu pandai nyanyikan? Donna adalah macam apa? Kyoku adalah lagu. Ga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Tokui adalah pandai. Ini adalah kata sifat. Contoh tadi mengucapkan tokui dengan intonasi meningkat. Jadi itu adalah pertanyaan ya? Betul. Setelah tokui, ungkapan sopan pada akhir pertanyaan desu ka dihilangkan. Tokui adalah kata sifat yang berakhir dengan suku kata i. Namun ini adalah kata sifat na. Jadi saat kita ingin mengatakan lagu yang pandai kita nyanyikan, kita tambahkan na pada tokui sehingga menjadi tokui na kyoku. Betul kan? Betul sekali, Aji. Apakah kata yang artinya tidak pandai dalam sesuatu? Bahasa Jepangnya adalah nigate. Dan ini juga kata sifat na. Sekarang mari kita kembali ke adegan tadi. Anna menjawab anime no kyoku desu. Musik anime. Anime adalah anime, singkatan dari bahasa Inggris animation. Ini adalah kata serapan asing. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Kyoku adalah musik. Desu adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Anna memang menyukai anime Jepang. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 20 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Apakah Anda pernah menyanyikan lagu Jepang? Anna-san wa Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. Donna kyoku ga tokui? Anime no kyoku desu. Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Kita telah mempelajari bahwa kita dapat membicarakan mengenai pengalaman kita dengan menghubungkan kata kerja bentuk ta dan kotoga arimas. Mohon ajari kami lebih jauh lagi. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, kata kerja bentuk ta mengindikasikan tindakan di masa lampau atau aspek selesai. Ini adalah sesuatu yang kita lakukan di masa lampau atau yang telah kita lakukan. Dan jika kita menggabungkan kata kerja bentuk ta dengan koto ga arimasu, kita dapat membicarakan apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu pengalaman kita. Misalnya, jika kita ganti utaimasu, yang berarti menyanyi, menjadi utatta koto ga arimasu. Kita mengatakan, saya pernah menyanyikan, atau saya punya pengalaman menyanyikan. Untuk mengubahnya menjadi bentuk negatif, kita ganti arimasu menjadi arimasen. Jadi, bentuk negatif dari utatta koto ga arimasu, yang berarti saya pernah menyanyikan, adalah utatta koto ga arimasen. Saya belum pernah menyanyikan. Mohon perhatikan berikut ini. Anda tidak dapat menggunakan cara untuk mengatakan pengalaman ini, yaitu menghubungkan kata kerja bentuk ta dan kotoga arimas bersama dengan istilah yang merujuk pada waktu baru-baru ini, seperti misalnya kino, yang artinya kemarin, atau senshu, pekan lalu. Untuk kasus seperti itu, Anda perlu menggunakan bentuk lampau kata kerjanya. Misalnya, Anda ditanya, pernahkah Anda melihat Gunung Fuji? Jika Anda melihatnya pekan lalu, Anda perlu menggunakan bentuk lampau dari mimasu, yang artinya melihat, yaitu mimashita, dan mengatakan senshu mimashita. Saya melihatnya pekan lalu. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Ini adalah suara kereta berjalan ya? Ya, dalam bahasa Jepang kita mengatakan gatang gotong. Gatang gotong, oh begitu. Berikut ini juga suara yang terkait dengan kereta. Ini adalah suara di persimpangan atau penyeberangan. Dalam bahasa Jepang, kita menyebutnya sebagai kang, kang, kang. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Saya pergi ke tempat karaoke di Jepang untuk pertama kalinya. Saya dengar orang-orang datang sendirian untuk berlatih bernyanyi. Saya tidak menyangka. Apakah Anda menikmati pelajaran 20? Kalimat kunci hari ini adalah Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Apakah Anda pernah menyanyikan lagu Jepang? Bergabunglah kembali bersama kami.